Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَادَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إِخْوَاتِي الْكِرَامُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah-langkah kita untuk kita bisa dapat menghadiri majelis ilmu, pembahasan ilmu yang membahas tentang nasihat-nasihat mau'idhah yang mana mau'idhah ini adalah sangat bermanfaat bagi kehidupan hati-hati kita. Naam, karena makanan hati adalah al-ilm, ilmu syar'i, ilmu agama. Bila mana hati itu senang dengan yang namanya ilmu agama, ilmu syar'i, na'am, maka pertanda bahwa hati itulah hati yang baik. Na'am, tapi bila mana hati itu tidak senang dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, tidak senang dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertanda bahwa hati tersebut adalah hati yang mati, ya, hati yang berpenyakit. Maka si pelakunya, ya, bersegera untuk mengobatinya. Naam, dengan banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar hatinya, ya, kembali menjadi baik dan kembali menjadi sehat untuk menerima kebenaran. Ikhwatil kiram rahimakumullah, masih kita dalam pembahasan Kitabul Ilm yang ditulis ataupun dikarang oleh Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Masih dalam pembahasan risalah beliau, ya, yang beliau sebutkan kepada saudaranya Al-Mukarram, yang mana dalam risalah ini beliau menyebutkan kepada kita tentang pentingnya bagi seseorang untuk rujuk kepada Kitabullah dan rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Karena jauh-jauh sebelumnya Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, ya, bahwa beliau menyebutkan sesungguhnya saya meninggalkan kepada kalian dua perkara, yang mana dua perkara ini apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian Rasulullah menyebutkan, ya, kitabullah yaitu Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, yang mana malamnya seperti siangnya, itu sama, tidak ada bedanya, tidak ada yang menyimpang darinya melainkan dia akan binasa. Maka ikhwati fillah azani wa azakumullah, sehingga di dalam perselisihan-perselisihan yang ada, maka senantiasa perselisihan itu kita kembalikan kepada Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, bila mana kalian tanazu, saling berselisih, iftirak dalam suatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah perkara itu ilallahi, kepada Allah, yaitu kepada kitabullah war rasul, dan kepada rasulnya, itu bimbingan Rasulullah SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan yang demikian itu lebih baik wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik pula akibatnya. Naam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. An-Nisa ayat 115. Barang siapa yushakkikir rasul, menentang rasul, ya, atau menyakiti rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya al-huda, dan kemudian dia mengikuti selain jalannya mukminin, maka kami akan palingkan dia kemana saja ia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Wasa'at masirah. Naam. Ini akibat dari orang-orang yang tidak mau mengambil bimbingan dari bimbingan Rasulullah. Lebih senang mengambil bimbingan dari bimbingan kiainya, lebih senang mengambil bimbingan dari bimbingan gurunya, syekhnya, ustaznya, dan yang lainnya, ya, daripada mengambil bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min sabilil mu'minin arruju ila ma dal alaihi kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk jalannya kaum mukminin arruju'u, yaitu rujuk kembali kepada apa yang ditunjukkan kitabullah, dan apa pula yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah azani wa azakumullah, inilah ketetapan syariat kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita komitmen dengan kitabullah, dan juga komitmen dengan sunnah-sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sunnatu fa min adillatiha qauluhu taala, adapun sunnah, ya, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, barang siapa di antara kalian yang masih hidup, ya, di saat itu menyebutkan kepada para sahabatnya, ya, barang siapa di antara kalian yang masih diberi umur panjang, naam, ya, ini masih lama dalam kehidupan dunianya, maka dia akan melihat, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak, ya, ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak. Fa alaikum bi sunnati, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ya, ini bimbingan Rasulullah kepada umatnya, ya, agar mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jauh-jauh sebelumnya Rasulullah telah menyebutkan kepada kita bahwa di akhir zaman atau zaman setelah para sahabat dan seterusnya akan terjadi perselisihan yang banyak. Maka ketika kita menjumpai perselisihan yang banyak ini, Rasulullah menyebutkan kepada kita, fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, dengan bimbingan Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Wa sunnatil khulafai rasyidin, dan sunnahnya khulafai rasyidin al-mahdiyin, yang terbimbing. Nah, karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memuji generasinya, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah di zamanku atau di generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya, yaitu para tabi'in, kemudian at-tabi'ut tabi'in. Inilah rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantas para sahabat, ya, orang-orang yang menemani Rasulullah imma fi dunia wa imma fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat, ya, mempertahankan keimanan mereka, meninggikan kalimatullah di muka bumi, sehingga sampai saat ini kita bisa mengenal dinul Islam, ya, atas perjuangannya para sahabat ridwanullahal majma'in. Maka bila mana kita mendengar ucapan ataupun perkataan yang mereka merendahkan kedudukan para sahabat, maka hati-hati, mereka tertanda atau sebagai tanda dari kaum Syiah Ar-Rafidah, yang mereka kebanyakannya mengkafirkan mayoritas dari kalangan para sahabat. Hanya segelintir dari kalangan sahabat yang tidak dikafirkan oleh mereka. Mereka mencerca para sahabat. Naam. Mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Abu Hurairah. Naam, mencela Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Ya, sangat buruk ucapan mereka. Naam, atau sebaliknya, an-nawasib yang mereka, ya, mencela Ali radhiyallahu anhu, mencela Ahlul Bait. Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah antara Asy'ari Rafidah yang menyudutkan para sahabat, hanya Ahlul Bait yang dimuliakan oleh mereka dan segelintir sahabat. Kemudian Nawasib, ya, mereka justru menghinakan Ahlul Bait. Maka Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Semua para sahabat, mereka adalah orang-orang yang adil. Ya, Allah telah mempersaksikan tentang amalan mereka sampai Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha binawajid, maka gigitlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan gigi geraham, itu dengan gigi yang kuat. Gigi geraham tidak mudah lepas. Tidak digigit di depan ini tapi di belakang. Naam. Artinya kita harus betul-betul ingin selamat, ya, fid dunya wal akhirah. Maka kita harus betul-betul memegangi, ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun memang terasa pahit, ya, sekalipun terasa enggak enak, ya, sekalipun terasa sulit, tetapi di balik kesulitan itu sesungguhnya kemudahan yang luar biasa yang nantinya kita akan peroleh di akhirat nanti. Nah, maka perlu adanya as-sabar, bersabar di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ahadits fi hadzal ma'na katsiratun, dan hadis-hadis yang semakna dengan ini, ya, perintah untuk kita berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah ya, sangat banyak sekali. Silakan antum membuka kitab-kitab yang lain yang membahas tentang perkara ini. Ya, wajibnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan wa amma aqwal khulafa ar-rasyidin. Adapun dari aqwal, ucapan-ucapan al-khulafa ar-rasyidin, fa min asyariha qaulu amiril mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fil musyarakah wa hiya zaujun wa ummun wa ikhwatun wa ikhwatu li ummin wa ikhwatu asyqa. Adapun ucapannya al-khulafa ar-rasyidin dan yang paling masyhurnya ucapannya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam masalah warisan al musyarakah, ya, atau mustarikah antara zaujun seorang suami wa ummun ibu wa ikhwatul um dan saudara seibu. Jazakumullah khair. Naam. Wa akhwatu asyqa dan saudara seayah seibu. Saudara kandung. Dalam pembagian suami zaujun wa ummun, ibu wa ikhwatu li um, saudara seibu. Berarti lain ayah dan saudara sekandung, saudara si ayah si ibu. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Haitsu manal ukhwah asyqa minal mirats likaunhim asobah. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa saudara seayah dan seibu atau saudara kandung ini tercegah dari mendapatkan warisan karena dia statusnya asobah, mendapatkan sisa, bukan ahli furud, ya, yang sudah ada bagiannya sepersekian sepersekian. Nah, ini saudara asyqa dia tidak mendapatkan kecuali asobah, sisa taksib. Wa qad istagharaqatil furud at-tarikah. Sementara al-furud yang sudah mendapatkan bagiannya masing-masing tadi, ya, sudah habis. Artinya sudah mereka yang ambil semuanya. Yang sisa tidak ada lagi. Sudah dibagi-bagi al-furud. Thumma qada ba'da dhalika bitasyrikihim mal ikha li um. Kemudian Umar memutuskan, Umar bin Khattab, setelah itu mereka bisa bersyarikat bersama saudara seibu. Nah, jadi dia bisa bersyarikat, bisa dia mendapatkan, tetapi dia gandeng bersama saudara li'um, saudara seibu. Faqala lahu rajulun, maka berkata seseorang kepada Umar, qad qadaita fi hadha am al-awwal bi ghairi hadha. Sungguh engkau telah menghukumi atau memutuskan pada tahun yang lalu, tahun yang pertama, bukan dengan seperti ini. Kata orang ini, faqala wa kaifa qadaita, Maka dia mengatakan, bagaimana engkau? Fakaifa qadaitu? Bagaimana saya di saat itu memutuskan? Qala ja'altahu lil ikhwati li um wa lam taj'al lil ikhwah min al ab wal um syai'an. Dahulu engkau menjadikan saudara seibu itu punya bagian, dan engkau tidak menjadikan bagian untuk saudara seayah dan seibu sesuatu apapun. Artinya, ketika Umar memutuskan di awal tahun pertama, saudara kandung ini tidak memiliki bagian. Tetapi tahun berikutnya saudara kandung ini bisa dapat lantaran ada saudara seibu. Jadi diikutkan di situ, digandengkan, musyarakah. Qala Umar, dzalika ma qadaina wa hadza la ma naqtadi. Demikianlah apa yang kami putuskan. Wa hadza ma naqtadi, dan ini pula yang kami putuskan. Naam, artinya saudara sekandung ini lebih dekat daripada saudara seibu, bapaknya tidak ikut. Artinya lain lain ayah, ibunya sama. Eh, ini ibunya ya, ayahnya ayah, tapi malah enggak dapat. Nah, kemudian Umar memutuskan, oh ya, dia bisa dapat dengan bergandeng dengan apa ini saudara seibu. Maka orang itu protes, kemudian Umar menyebutkan apa yang beliau fatwakan atau ijtihad beliau. Akhrajahu bin Abi Syaibah, dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah, jilid yang ke-11 nomor 253. Wa qala Umar radhiyallahu an, dan berkata Umar radhiyallahu an, fi kitabihi li Abi Musa fil qada, di dalam kitabnya atau risalahnya terhadap Abi Musa dalam masalah al-qada, ya, masalah hukum. La yamna'uka qada'an qadaita fihi al-yawm faraja'ta fihi ra'yuk. Ra'yuk. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menulis risalah kepada Abu Musa dalam masalah menghukumi, tidaklah mencegahmu untuk memutuskan apa yang engkau telah putuskan hari ini, kemudian setelah itu engkau rujuk ya pada pendapatmu yang lain. Nah, sebagaimana Umar tadi ya, awalnya saudara seayah seibu tidak dapat, kemudian Umar memutuskan kembali bahwa saudara seayah seibu dapat karena dia musyarakah dengan saudara seibu. Fahadaita fi lirusdika anturaji'a fihi alhaq. Naam. Maka engkau mendapatkan hidayah ataupun bimbingan padanya agar engkau bisa kembali kepada al-haq. Fa'in muraja'atul haq khairu min at-tamadi fil batil. Karena kembali kepada al-haq itu jauh lebih baik daripada terus-menerus di atas kebatilan. Naam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Naam, kalau kita sudah tahu al-haq, sudah tahu al-batil, naam, ini sudah bisa ada gambaran bagi kita bahwa al-haq itu hak, maka itu jauh lebih baik ya untuk berada atau kembali kepada al-haq daripada kita terus-menerus tetapi ternyata itu sesuatu yang batil. Inilah yang disebutkan atau nasihat Umar bin Khattab kepada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wa amma al-ijma' faqala Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun al-ijma, ya, kesepakatan, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan ajma'al muslimun ala annal haqqa man istabanat lahu sunnah Rasulullah SAW lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin minan nas. Ini perlu kita catat ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ini. Naam. Telah sepakat kaum muslimin atas orang yang ya ala annal haq, bahwa kebenaran itu telah jelas padanya tentang sunnah Rasulullah SAW, maka tidak pantas baginya untuk meninggalkan al-haq tersebut, ya, karena hanya ucapan seseorang dari kalangan manusia. Ini telah sepakat muslimin, ya, disebut oleh Imam Syafi'i. Kalau al-haq itu sudah jelas, naam, terhadap sunnah Rasulullah SAW, maka tidak pantas bagi seseorang untuk meninggalkannya hanya karena ucapan seseorang, ucapan manusia. Iya, tapi, nah, tapi-tapinya ini, naam, ya, kalau dia sudah tahu itu adalah hak kebenaran, kata Imam Syafi'i, dan telah jelas baginya sunnah bimbingan Rasulullah, maka tidak pantas dia untuk meninggalkan bimbingan Nabi karena hanya ucapan, mempunyai ucapan istrinya ataupun ucapan kerabatnya atau ucapan gurunya atau ucapan syekhnya. Naam, karena agama ini adalah milik Allah dan Rasulnya, kita hanya mengikuti mereka. Naam, kalau ucapan manusia sesuai dengan kitab dan sunnah, maka kita ikuti. Tetapi kalau ucapan manusia justru sebaliknya menyelisih bimbingan Allah dan Rasulnya, kita tinggalkan siapapun dia. Karena nanti di akhirat yang akan menyelamatkan kita Allah, bukan manusia itu sendiri. Yang punya akhirat Allah, yang punya al-jannah Allah, yang punya an-nar Allah. Nah, maka ketika kita beragama, berkeyakinan, maka kita senantiasa berusaha untuk mencari al-haq, sehingga kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a. Ya Allah, tampakkan atau perlihatkan kepada kami al-haq itu hak, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikuti al-haq. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Ini sering dibaca para al-khutoba, para khotib-khotib, dibaca di mimbar-mimbar, nah, dibaca dalam doa-doa mereka, ya. Kemudian ternyata sudah jelas baginya al-haq, kemudian tidak mau mengikutinya, maka urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Ikhwati fil azani wa azakumullah. Wa amma amal a'immah, adapun ya perbuatan a'immah, fahahuwa al-imam Ahmad illa ya al-imam Ahmad yakulu qawl wa yakulu bikhlafih. Kadang sudah mengucapkan suatu ucapan, lalu kemudian di kali yang lain dia berucap menyelisihinya. Karena mereka adalah orang berijtihad, ya, berijtihad, artinya sudah menyimpulkan, sudah berusaha, kemudian memberikan fatwa. Mereka ini terus menuntut ilmu, terus belajar, kemudian ternyata di kali yang lain dia mengeluarkan pendapat, ternyata sudah tidak seperti pendapat yang pertama. Demikian para imam, demikian para Imam Syafi'i rahimahullah. Ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada ucapan yang lama, ada ucapan yang baru. karena mereka terus menimba ilmu, terus mengkaji, terus mempelajari, kemudian ya akhirnya mereka bisa berijtihad yang anggapan mereka bahwa itu lebih mendekati kepada kebenaran. Fataratan yasrahu birujuk kama saraha birujui anil qaul biwuqu'i talaqi sakron. Dan terkadang ya mereka menyebutkan untuk rujuk, ya sebagaimana mereka rujuk, ya sebagaimana dia rujuk dari suatu ucapan, ya biwuqu'i talaq sakron. Nah, terjadinya talaknya orang yang lagi mabuk. Naam. Wa taratan yasrah ashhabahu birujuhi anhu. Dan terkadang justru yang menjelaskan, yang menyebutkan bahwa rujuknya Imam Muhammad dari kalangan murid-muridnya. Ya, murid-muridnya menyebutkan bahwa Imam Ahmad telah rujuk dari pendapat yang pertama. Kama saraha al-Khallal birujuil Imam an-Qawri. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Khallal. Khalil ini muridnya Al-Imam Ahmad. Dengan rujuknya Al-Imam Ahmad dari ucapannya. Ya, birujul Imam Ahmad an-Qawlihi, dengan rujuknya ucapan Imam Ahmad dari ucapannya, fi man ibtada'a mashufaihi mukiman thumma safara anhu yatim washal mukim ilal qawl di anhu yatimu masu musafir. Terhadap orang yang memulai mengusap kedua sepatunya, ya di awal dia mukim. Ini bagi orang yang mengusap sepatu mau safar, sebelum dia safar, naam, maka dia berwudu dahulu. Setelah berwudu kemudian baru dia memakai kedua sepatunya. Naam, maka ketika dia sudah buang hajat, selain hadat apa ini hadas besar, ketika dia berwudu maka dia cukup mencuci, mengusap atasnya. Naam. Ini termasuk bimbingan Rasulullah SAW. Dan masjid-masjid di saat itu ya kebanyakannya pasir. Naam, jadi tanah biasa. Jadi sehingga mereka menggunakan sepatu dalam sholatnya, tidak melepasnya. Adapun sekarang ini, ya susah kita untuk mendapatkan masjid, ya yang tanah rata-rata sudah dikarpet atau dikeramik. Sehingga kalau antum, ya menggunakan sepatu dalam sholatnya, nah memang ini sunnah sih. Tapi kebanyakan muslimin sudah tidak lagi mengenal ini. Anggapannya kalau kita masuk dengan menggunakan sepatu dan sholat bersamanya, maka orang akan mengatakan orang ini waras apa enggak ya. Padahal dia niatannya untuk mengerjakan sunnah. Nah maka antum tunda yang seperti ini. Antum tunda. Sekalipun itu sunnah. Karena masyarakat kita sudah enggak mengerti kalau salah satu syariat ya dibolehkannya ketika ibadah sholat memakai khuf, sepatu. Mungkin antum bisa melakukannya ketika sholat id berada di lapangan. Nah, karena memang tempatnya di lapangan bukan di masjid. Nah, antum bisa ini praktekan. Ya, selama hidup bisa sekali dilakukan. Nah, tetapi kalau antum di masjid-masjid ahlus sunnah, antum pakai sepatu atau pakai sendal, orang tidak akan menegur karena mereka sudah paham, sudah mempelajari ilmunya. Tetapi kalau sholat di masyarakat yang mereka belum mengerti, maka bisa-bisa kita dipukulin oleh manusia dan akan dikata dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Al-Muhim, kita kembali kepada pembahasan kita tadi. Bahwa orang yang memulai safar ketika dia masih mukim, nah, memakai sepatunya, mengusap, apa ini, memakai sepatunya, summa safar, kemudian dia safar. Anhu yatimu masa mukim, ya, bahwa dia menyempurnakan pengusapan itu di saat dia mukim. Ini salah satu ucapan. Berarti kalau dia mukim, mengusap sepatu itu hanya sehari semalam. Sementara kalau safar, 3 hari 3 malam. Ilal qaul, kepada ucapan bi annahu yatimu masu musafir. Sementara ucapan yang lain menyebutkan bahwa dia harus menyempurnakan mengusap seperti kondisinya orang musafir, yaitu 3 hari 3 malam. Ketika dia mau berwudu, maka cukup tidak usah dilepas sepatunya, hanya diusap atasnya saja. Kalau dia meyakini bahwa sepatu itu tidak menginjak kotoran ataupun najis. Nah, tapi kalau dia meyakini ini tadi kayaknya menginjak kencing atau kotoran manusia, maka dia harus melepasnya. Sebagaimana Malaikat Jibril menegur Rasulullah ketika sholat memakai sendal, ternyata sendalnya itu ada kotoran najis. Wataratan la yusrah wa la yusrah anhu birujuk, dan terkadang tidak dijelaskan atau tidak disebutkan padanya untuk rujuk. Fayakun lahu fil mas'alah qaulani. Naam. Maka menjadikan permasalahan ini, ya, ada dua pendapat. Naam, pendapat yang tadi menyebutkan, ya, ketika dia mengusap maka seperti pengusapan al-mukim. Ada yang menyebutkan dia mengusap seperti usapan orang yang musafir. Wal muhim annahu mata tabayyana lil insan da'fu ra'yah al-awwal wajib alaihi ar-ruju' anhu. Al muhim, yang terpenting, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya kapan saja manusia telah jelas baginya tentang lemahnya pendapat yang pertama. Jadi umpamanya dia mengamalkan suatu amalan dalam masalah fikih, dia berpendapat dengan pendapat yang pertama. Nah, ternyata pendapat itu pendapat yang lemah, kata Syekh, wajib alaihi rujuk anhu, maka dia harus rujuk dari pendapat yang pertama tadi ke pendapat yang kedua. Nah, seperti inilah kita diajarkan, tidak kita taklid. Nah, kadang kita belajar fikih, ya, bermacam-macam pendapat dari pendapat-pendapat yang ada. Nah, ya, seperti tasyahud. Ketika tasyahud ada yang telunjuknya ditaharik, digoyang-goyangkan. Nah, ada yang tidak. Nah, ada yang menyebutkan bahwa hadis ini sahih atau hadis ini hasan yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah. Tetapi ada ulama yang lain menyebutkan bahwa hadis ini hadis syad. Hadisnya ganjil. Karena seorang perawi ini, ya, menyelisihi perawi-perawi yang lebih banyak dan lebih sikoh, lebih terpercaya, sehingga ada yang menyebutkan bahwa hadis ini syad. Namun di antara kita, ya, siapa yang merasa yakin bahwa dia memiliki pendapat yang pertama dengan dalil yang ada, maka insya Allah, ya, yang seperti ini dimaafkan. Naam, dengan dalil-dalil yang dia meyakini bahwa dalil itu adalah sebagai pendukung amalan dia. Khawatir fil azani wa azakumullah. Nah, pembahasan kita ini masih lumayan panjang. Dari kesimpulan yang ada bahwa yang pertama tadi, wajibnya kita ini berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula bimbingannya para sahabat. Demikian pula perkataan Imam tadi bahwa bila mana ya telah jelas bagi kita ini al-haq, nah maka tidak sepantasnya kita meninggalkan al-haq karena hanya ucapan manusia. Nah, wallahul muwaffiq. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.